dan paria, rasana pahit kacida, tapi masih bisa direka jeng diropea, ngajadi rasa. Sangka ramah somnya nulunggu timpu jauh tina rasa angku gening salingku ari sugante rek ni cinta salah wasna karasana beger gesese ubarna memberi rasa seperti anjeun anu teu disangka-sangka sangka ramah somnya nulunggu timpu jauh tina rasa angku gening salingku ari sugante rek ni cinta salah. dina nyorang kahirupan naha pinu ku gogoda kana ati perih asa bingung pipikiran gusti rasa ngewa hayang puas hati ngakalan sateka pola najan tugena diri sumera thank you. Nucaang narawangan baturan kuring kerenyorangan. Lamunan manteng tepugu rasa hati nunga jerit pinuh kaperi. Salira megatkeun cinta kagoda ku asih saliwat. Naha naon nu jadi alasan anjeun luluasan mepeuskeun harepan. Hati henteu bisa dipapalerekeun teu narima anjeun mi cinta nulian. Hanjaka kieu buktina kuring teu bisa kumaha anjeun tega nyandingkeun asih nulian. Salira megatkeun cinta kagoda ku asih saliwat. Naha naon nu jadi alesan anjeun luluasan mepeuskeun harepan. Anjeun tega nyandingkeun asih nulia. Thank you. gambaran carita nu pinuh rasa tunggara lalakon nu karandapan pinuh rungkang jeung halang hampura akang hampura gelis mun cinta nu teu laksana tos kapala itu arama megat kena kasih urang tebih lemah kalangitna anggang bulan jeng bentang papisa urang geus kieu kuduna duh gelis urang teh lain jodona maha kawasa kurang moh majar kumaha hampura akang hampura gelis mun cinta nu teu laksana tos kapalai.